Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan masuk pada soal yang ke-30 dari Fatawa Al-Aqidah, fatwa-fatwa seputar aqidah yang disarikan atau diambil dari Fatawa Arkanil Islam, fatwa-fatwa seputar rukun-rukun Islam yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata penanya, ma aqidatu ahli sunnati wal jama'ah fi asma'illahi wa sifatih, wa mal farqu bainal ismi was sifah, wa hal yalzamu min thubutil ismi thubutus sifah, wa min thubutis sifah thubutul ism. Apa aqidah ahli sunnah dalam permasalahan asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah? Dan apa perbedaan antara nama dan sifat? Apakah melazimkan, mengharuskan tetapnya nama atau penetapan nama, maka melazimkan ketetapan sifat? Demikian pula sebaliknya, penetapan sifat maka juga penetapan nama. Al-jawab, aqidatu ahli sunnati wal jama'ah fi asma'illahi wa sifatih. Aqidah ahli sunnah wal jama'ah tentang nama dan sifat-sifat Allah, hiya isbatu ma asbatahu Allahu li nafsih minal asma' wa sifat, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat. Menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Tanpa mentahrif, memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Dan tanpa menta'til, menolak, mengingkari. Tidak pula mentakyif, menanyakan bagaimana kaifiyahnya, bentuk dari sifat itu. Wala tamtsil, dan tidak pula mentamtsil, menyamakan, menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Ini jawaban dari pertanyaan bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat-sifat Allah. Berikutnya, wal farqu bainal ism was sifah, adapun perbedaan antara nama dengan sifat, bahwa nama itu adalah ma sammallahu bihi, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala namakan dengannya, dirinya. Wasifah, sementara sifat, ma wasafallahu bi, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan. Wabainahuma farqun zahirun, dan antara keduanya terdapat perbedaan yang jelas. Fal ismu yu'tabaru 'alaman 'ala Allah 'azza wa jalla mutadamminan lis-sifah. Maka nama ini adalah tanda nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana nama Allah itu mutadamminan lis-sifah, Setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah namakan dirinya dengannya, terkandung di dalamnya sifat. Sehingga, yalzam min isbatil ism isbat as-sifah. Melazimkan, mengharuskan penetapan nama berarti menetapkan sifat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-alim, maka Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifatul ilm, sifat berilmu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-qadir, maka Allah disifati dengan sifat al-qudrah. Demikian seterusnya. Semua nama terkandung padanya sifat. Misaluhu, contohnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ghafur isim. Ghafur adalah nama. Yalzam minhu al-maghfirah. Melazimkan, mengharuskan padanya penetapan sifat al-maghfirah. Rahim, ini adalah nama. Nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim. Yalzam minhu isbat ar-Rahmah. Melazimkan, mengharuskan, menuntut adanya penetapan sifat ar-Rahmah. Wala yalzam min isbatis sifat isbat al-ism. Tapi sebaliknya. Atau tidak sebaliknya. Tidaklah melazimkan, mengharuskan penetapan sifat, maka ditetapkan padanya nama. Misal al-kalam. Misalnya sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La yalzam an nusbita lillahi isman al-mutakallim. Maka tidak menuntut, tidak mengharuskan bahwa kita menetapkan nama bagi Allah, yaitu Al-Mutakallim. Naam. Sebagaimana pula misalnya, barakallahu fikum, sifat Al-Makar. Wal-Khida'. Sifat Al-Makar. Makar, demikian pula Al-Khida', tipu daya. Penetapan sifat al-makar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak boleh kita menamai Allah dengan nama al-makir. Tidak ada nama Allah subhanahu wa ta'ala makir. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-makar. Dan penetapan sifat al-makar itu tidak ditetapkan secara mutlak, sebagaimana tidak pula dinafikan secara mutlak. Tetapi sifat al-makar itu ditetapkan bagi Allah fi maqam al-mahmud. Dalam kedudukan yang terpuji. Ya'ni makar Allah subhanahu wa ta'ala yang ia disifatkan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala di saat Allah membalas makar orang-orang yang hendak membuat makar. Tapi pada kondisi yang sifat makar itu mengandung na'am celaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fala yusafullahu bih, maka Allah tidak disifati dengannya. Atas dasar itu, barakallahu fikum, sifat itu lebih luas dibandingkan nama. Naam. Lianna kulla ismin mutadammin. Ini apa terbalik ini? Barakallahu fikum, setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama. Mana kira-kira yang lebih luas cakupannya? Nama. Ya. Nah, ini terjadi kesalahan cetak kelihatannya. Karena barakallahu fikum, semua nama mengandung di dalamnya sifat Allah. Tidak semua sifat, maka Allah ditetapkan nama untuknya. Tayyib. Pertanyaan berikutnya yang ke-31. Hal asma'ullahi ta'ala mahsuratun? Apakah nama Allah itu terbatas? Misalnya terbatas kepada 99 nama. Jawabannya adalah asma'ullahi laysat mahsuratan bi'adadin mu'ayyan. Nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Dalilnya adalah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika ila an qala as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Allahumma ya Allah, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqika, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Aku minta kepadamu dengan semua nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Naam. Maka Syekh menyatakan, wa mastatharallahu bihi fi ilmil ghaib, apa yang Allah simpan, Allah rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisinya dari nama-namanya, la yumkinu an yu'lama bih, tidak mungkin diketahui apa saja nama itu dan berapa jumlahnya. Wa ma laysa ma'luman laysa mahsuran, maka apa yang tidak diketahui berarti tidak terbatas. Berarti di sini jawabannya barakallahu fikum bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman, Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menjaganya maka dia akan masuk ke dalam jannah. Laisa ma'nahu annahu laisa lahu illa hadhil asma. Hadis ini bukanlah bermakna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya nama selain daripada 99 nama tersebut. Tetapi maknanya adalah bahwa siapa yang menjaga, menghafal, mengetahui makna, melakukan konsekuensi yang ada di dalamnya, nah, dia beribadah kepada Allah dengan tuntutan dari nama-nama itu, nah, dari 99 nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Telah dinukilkan bahwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Taymiyah menukilkan, ittifaq ahli al-ma'rifah fil hadithi, tentang kesepakatan para ulama tentang hadis tersebut yang menyebutkan 99 nama, ala anna addaha wa sardaha la yasih anin nabi, bahwa penyebutan nama itu ini tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh menyatakan, Syekh bin Utsaimin, wa sadaqa rahimahullah, dan beliau telah benar. Bidalil al-ikhtilaf al-kabir fi ma fiha, Na'am bidalil al-ikhtilaf al-kabir fiha. Dengan alasan terjadinya perselisihan yang kuat dalam masalah ini. Faman hawala tashiha hadzal hadis qala inna hadza amrun azim li'annaha tusilu ila al-jannah fala yafutu 'ala as-sahabah an yas'aluhu an ta'yinha. Maka barang siapa yang berupaya mensahihkan hadis ini, yakni tentang penyebutan apa saja jumlah dari 99 nama tersebut, ini sungguh perkara besar, karena akan mengantarkan ke dalam surga dan tidak akan mungkin terluputkan dari para sahabat untuk mereka menanyainya. Nah, tapi ternyata barakallahu fikum, dijawab oleh sebagian ulama, mereka menyatakan dari pendapat yang tadi bahwa masa sih mungkin akan luput dari pertanyaan para sahabat tentang apa saja nama-nama tersebut yang akan melazimkan dengannya seorang masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin yujab an dzalika, dijawab atas hal itu kata Syekh, bi annahu la yalzam, dah harus mereka tanya, dah harus disebutkan Nabi. Walau kana kadzalik lakanat hadhihi al-asma' at-tis'ah wa at-tis'in ma'lumah ashaddu min ilmi asy-syamsi wa lanuqilat fi as-sahihain wa ghairihima. Seandainya memang ada penyebutan jumlah itu, kalau jumlahnya 99 iya, cuma apa saja nama-nama itu, ini yang tidak disebutkan. Seandainya ada, memang sudah dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ternukilkan dalam as-sahihain Bukhari Muslim dan juga selain keduanya. Kenapa? Li'anna hadza mimma tad'u al-hajah ilai, karena ini sesuatu yang hajat sangat menuntut. Sangat perlu untuk dihafal. Fa kaifa la ya'ti illa an tariqin wahiyah wa ala suwarin mukhtalifah. Lalu bagaimana bisa lafaz-lafaz itu tidak datang kecuali dari jalan yang lemah dan dalam bentuk yang bermacam-macam, berbeda-beda. Sehingga barakallahu fikum, fannabiyyu lam yubayyinha lihikmatin baligha. Nabi tidak menjelaskannya, merinci apa saja nama-nama itu, karena hikmah yang sangat tinggi, wahiyya ayatrubaha annas wa yataharrawha fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita menuntut dan mempelajarinya, menelitinya dalam kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yatabayyana al-haris min ghairil haris, hingga terbedakan jelas antara yang semangat dengan orang yang tidak semangat. Dan itu banyak. Sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan secara ta'yin, secara rinci dalam rangka untuk membangkitkan semangat kita mengetahui siapa yang jujur dan tidak, yang sungguh-sungguh dengan yang tidak. Seperti misalnya contoh yang lain, tentang waktu mustajab di hari Jumat. Disebutkan ta'yinnya? Jam berapa? Atau kapan waktunya? Tidak ada. Namun di sana ada gambaran isyarat-isyarat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwa waktu itu dimungkinkan ada pada dua, dimungkinkan. Satu, ketika khatib naik di mimbar hingga selesai pelaksanaan sholat Jum'ah, Yang kedua, setelah asar hingga terbenamnya matahari. Riwayat yang lain menyatakan, iltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar, carilah waktu mustajab itu di akhir waktu setelah asar, jelang waktu masuk maghrib. Cuma tidak disebutkan. Naam, waktu pastinya dalam rangka untuk melihat siapa hamba-hamba yang memang bersungguh-sungguh dalam mencari waktu itu, menyiapkan dan meluangkan waktunya untuk memanfaatkannya berdoa kepada Allah. Yang tidaklah seorang berdoa kepada Allah dan bertepatan dengan waktu yang singkat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permohonannya. Seperti itu pula yang terjadi, Allah rahasiakan tentang malam Lailatul Qadar. Sah walala? Betul. Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar. Namun di sana ada isyarat-isyaratnya bahwa dia terjadi di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Sebagian menyebutkan riwayat yang paling diharapkan adalah pada malam ke-27. Tapi ternyata pun ada riwayat yang menyebutkan dia terjadi pada malam-malam genap. Artinya apa barakallahu fikum? Artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut dari kita adanya kesungguhan dan upaya yang maksimal. Khawatifidin rahimani wa rahimakumullah. Walaysa makna ihsa'iha, dan tidaklah makna ihsa'iha dalam hadis man ahsaha dakhal jannah, siapa yang menjaganya atau menghafalnya maka dia masuk surga. An taktuba fi riqa' thumma tukarrir hatta tahfadha, yaitu engkau tulis di kertas, kemudian engkau ulang-ulang, kau hafalkan. Walakin makna dzalika, tapi maknanya adalah awalan yang pertama, al-ihatatu biha lafdan, menguasai maknanya. Ini ditulis, faedah ini. Jangan sampai lupa. Yang buat catatan, ditulis. Naam. Yang tidak buat catatan, diingat baik-baik dalam hafalannya. Sampai rumah, ditulis kembali. Bahwa ketika menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Jaminannya jannah. Barakallahu fikum. Jaminannya surga. Apa makna man ahsaha? Maknanya adalah yang pertama, al-ihatatu biha lafzan, menguasainya secara lafad. Thanian, yang kedua, fahmuha maknan, memahami maknanya. Salisan, yang ketiga, an at-ta'abbud lillahi bimuqtadaha, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dituntut oleh nama tersebut. Ini ada dua bentuk, ada dua gambaran. Bentuk yang pertama, antadu'u allaha biha, engkau berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama tersebut. Liqaulihi ta'ala, karena Allah menyatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang husna. Allah tidak menyatakan al-hasan. Walillahil asma'ul hasan, bagi Allah nama-nama yang indah. Sama-sama maknanya hasan. Tapi Allah sebutkan dengan kalimat husna. Apa makna husna? Al-balighatu fil husn, yang sudah mencapai puncak kebaikannya. Bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama tersebut? Bi anta ja'alaha wasilatan ila matlubika, engkau menjadikannya sebagai wasilah atas permohonanmu, atas doamu. Fatakhtarul ismal munasib lima tlubika, engkau memilih nama yang cocok dengan permintaanmu. Fa'inda su'ali al-maghfirah, ketika kita minta ampunan kepada Allah, engkau katakan, ya ghafur ighfirli, ya Allah ampuni aku. Naam. Ketika minta rizki kepada Allah, minta ya Razzaq, irzikni, berikan aku rizki ya Allah. Harus disesuaikan. Jangan misalnya minta rizki, kita katakan, ya syadidal iqab, ya Allah yang maha keras siksaannya, berikan aku rizki. Kurang tepat. Nah, kurang tepat. Malah ini mirip dengan istihza, olok-olok. Nah, memperolok-olok. Minta rizki yang digunakan, wahai zat yang maha keras siksaannya. Kita minta anak, ya Allah, zat yang maha kuat makarnya. Misalnya. Enggak pas. Al-wajhu tsani, jenis yang kedua bentuknya adalah at-ta'abbud billahi bimuqtadaha an tata'arrada fi ibadatika lima taqtadihi hadhihi al-asma. Engkau tunjukkan dalam ibadahmu apa yang dituntut oleh nama tersebut. Fa muqtada ar-rahim ar-rahmah. Misalnya, tuntutan dari ar-rahim, nama ar-rahim adalah rahmah. Fa'mal al-amal as-salih alladhi yakunu jaliban di rahmatillah. Maka amalkan amalan saleh yang dengan itu akan meraih dengannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, soal yang berikutnya yang ke-32. Sampai di sini ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas. Tafadhalu barakallahu fikum. Sebelum kita lanjut, ada yang mau disampaikan? Ya. Waktu. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Kita dalam mendengarkan khutbah, konsentrasi dalam mendengarkan khutbah, itu tidak menjadi penghalang untuk di sela-sela waktu itu ada doa. Misalnya, khatib sedang menceritakan tentang istiqamah. Dia berdoa dalam dirinya, ya Allah, semoga engkau jadikan aku termasuk istiqamah di jalanmu. Khatib sedang berbicara tentang jannah, ya Allah, berikan aku jannah, masukkan aku menjadi bagian dari penghuninya. Nah, tidak, dan itu bukan termasuk bagian dari berbicara yang dilarang. Bukan bagian dari berbicara yang dilarang, barakallahu fikum, dan bukan bentuk menegur orang lain yang akan menjadikan Jumatnya sia-sia. Nah, atau apa-apa yang disebutkan oleh khatib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang begini-begini, amin. Itu bagian dari doa. Bagian dari doa. Wallahu ta'ala alam. Da' lazim. Tidak dinukilkan seperti itu adanya. Nah, raf'ul yadain. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Ya, betul. Bukan buku-buku yang ada di sampul Al-Quran itu tidak pasti itu semuanya seperti itu urutan-urutannya. Nah, namun itu yang mereka upayakan mencari, namun tidak dipastikan itu riwayat yang sahih semuanya itu. Nah, barakallahu fikum. Karena tidak ada riwayat yang sahih secara sharih, secara nyata jelas menyebutkan urutan satu demi satu dari 99 nama tersebut. Nah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil antum siapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti kita tutup. Pertanyaan ke-32, ma madhabu as-salaf fi uluwillahi ta'ala? Apa madhab salaf tentang ketinggian Allah? Wa ma hukmu man yaqulu innahu anil jihati sit khalin wa annahu fi qalbil abdil mu'min? Dan apa hukum orang yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di 6 arah kosong dan bahwa dia berada dalam hati hamba mukmin? Al-jawab, jawabannya adalah madhhabus salaf ridwanullahi alaihim anna Allah ta'ala bi dzatihi fawqa ibadihi. Madhhab salaf adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya di atas hamba-hambanya, berada di atas hamba-hambanya. Wa qad qala Allah ta'ala, Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir, ini lebih baik na'am dan sebaik-baik ta'wil. Kenapa Asy-Syaikh rahimahullah membawakan terlebih dulu ayat ini? Ini dalam rangka barakallahu fikum, beliau meletakkan suatu prinsip dan kaidah bahwa sebenarnya dalam perkara ini memang terjadi adanya perbedaan. Ada pendapat ini menyatakan begitu, pendapat itu menyatakan begini. Maka ketika muncul berbagai pendapat-pendapat, maka in tanaza'tum fi syai farudduhu ila Allah war rasul. Juga Allah katakan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10, kalau tadi surah An-Nisa ayat 59, wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang kalian perselisihkan dalam satu perkara, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Juga terdapat dalam surah An-Nur ayat 51-52, sebagaimana pula barakallahu fikum ayat 36 dari surah Al-Ahzab dan ayat ke-65 dari surah An-Nisa tentang prinsip tadi. Akhir ayat di sini yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 65, Syekh menyatakan fala wa rabbika la yu'minun. Ini sangat singkat aja. Beberapa ayat yang tadi sudah kita isyaratkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan dari diri mereka keberatan sedikit pun dari apa yang kau putuskan, dan mereka terima dengan sebenar-benar penerimaan. Maka Syekh menyatakan fa idza tabayyana anna tariqatal mu'minin 'inda tanazu' hiya ar-ruju' ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa sam' wa tha'ah lahumā. Kalau sudah jelas bahwa jalannya kaum mukminin dan cara mereka ketika terjadi perselisihan, pertentangan adalah merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasul, mendengar dan taat kepada keduanya, wa adamul khiyar fi ma siwahuma, tidak mencari pilihan lain selain dari keduanya, wa annal iman la yakunu illa bidzalik, dan iman itu tidak terwujud kecuali dengannya, ma'a intifail haraj wa tamamit taslim, disertai pula dengan hilangnya rasa keberatan dan sempurnanya sikap penerimaan. Naam. Wa ala hadza, maka atas dasar itu, fa innal muta'ammil fi hadhihi al-mas'alah, maka orang yang memperhatikan masalah ini, masalah tu'uluwillah Itu masalah ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala bidzatihi ala khalqihi ba'da raddiha ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ketinggian Allah dengan zatnya di atas makhluknya setelah mengembalikannya kepada kitab dan sunnah, yatabayyanu lahu annal kitab was sunnah qad dalla dalalatan sariha bijami'i wujuhid dilalah ala uluwillahi ta'ala bidzatihi fawqa khalqihi. Maka nampak jelaslah bahwa, atau nampak jelas baginya bahwa Alkitab dan sunnah keduanya sungguh telah menunjukkan dalalatan sarihah, dengan penyebutan yang sarih, jelas, nyata, gamblang, dengan semua bentuk pendalilan yang menunjukkan tentang ketinggian Allah dengan zatnya di atas makhluknya. Bi'ibaratin mukhtalifah, dengan ibarah-ibarah yang bermacam-macam. Satu, at-tasrih bi anna Allah fis sama, penyebutan secara jelas bahwa Allah itu berada di atas langit. Langit itu di mana tempatnya? Di atas. Allah katakan, am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman atas zat yang ada di atas langit untuk mengirim kepada kalian bencana? Al-Mulk ayat 17. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil mariyid, demikian pula ucapan Nabi dalam ruqyah terhadap orang sakit. Rabbuna Allahul ladzi fis sama, ya Allah, Tuhan kami zat yang ada di langit. Sampai akhir hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaiha hatta yarda anha, rawahu Muslim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia enggan, tidak mau, kecuali zat yang ada di langit murka kepadanya sampai suaminya ridha kepada sang istri. Bentuk yang kedua, bentuk dilalah penunjukan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya di atas seluruh makhluknya, at-tasrih bifauqiyatihi ta'ala, penyebutan secara jelas bahwa Allah itu berada di atas. Kaqaulihi ta'ala wa huwal qahiru fauqa ibadih, dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-qahir fauqa ibadih, di atas hambanya. Penyebutan al-fauqiyah. Surah Al-An'am ayat ke-18. Juga An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha lamma qadal khalqa kataba indahu fauqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyelesaikan penciptaan makhluknya, ia menuliskan di sisinya di atas arsnya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kemudian yang ketiga, wajhu ad-dilalah yang ketiga, at-tasrih bisu'udil asya' ilaih, penyebutan secara jelas tentang naiknya perkara atau naiknya sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nuzuliha minhu, dan turun darinya. Wasu'ud la yakunu illa ila a'la, sesuatu yang naik tidak mungkin terjadi kecuali ke atas. Wa nuzul la yakunu illa min a'la, dan turun tidak terjadi kecuali dari atas. Tidak ada orang yang naik ke bawah, turun ke atas. Betul? Tidak mungkin. Naik itu ke atas, turun itu ke bawah. Turun dari atas, naik dari bawah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Fatir ayat ke-10, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik kalimat tayyib, ucapan-ucapan yang baik. Wal amalus salih, dan amal salih yarfa'uhu, akan mengangkatnya. Naam. Al-kalimat tayyib itu akan naik kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kita pahala, balasan yang baik atasnya. Naam. Ini barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau seorang semakin mendalami, memahami makna dari nama dan sifat-sifat Allah, maka akan melahirkan asar, pengaruh yang baik dalam dirinya. Termasuk ketika dikatakan bahwa ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik kata-kata yang baik, maka lisan kita akan terus terbasahi dengan al-kalimat tayyib, ucapan-ucapan yang baik. Karena itu akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalasnya, memberikan ganjaran atasnya. Sebagaimana juga dikatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apapun yang kita ucapkan kecuali padanya ada raqib dan atid. Naam. Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam ucapan yang lain menyatakan, min dhimni al-kalimat tayyib, termasuk dalam kategori al-kalimat tayyib, ucapan yang baik, engkau bertanya kepada saudaramu tentang kabarnya ketika ketemu. Gimana kabar antum? Anak-anak sehat semua? Nah, keluarga masya Allah baik, alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan. Wah, kata. Ini termasuk kalimat tayyib yang akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ta'rujul malaikat warruhu ilaihi. Naam. Ta'ruju warruhul malaikat warruh, naik para malaikat dan arruh, Jibril, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah katakan dalam surah Sajdah ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama' ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang keenam, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Jika seorang dari musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah dia perlindungan hingga ia bisa mendengarkan kalamullah. وَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَلَامُهُ وَهُوَ تَنْزِيلٌ مِّنْهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ عُلُوَّهُ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ. Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, dan dia tanzil minhu, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan tentang uluwuhu bidzatih, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya. Dalam sekian banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala bihir ruhul amin. Naam. Dengan kalimat an-nuzul. Nazal turun. Demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ana teringat dengan ayat ini. Ini ayat termasuk di antara dalil yang sharih yang menunjukkan Al-Quran kalamullah. Perhatikan. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jika seorang musyrik minta perlindungan kepadamu, lindungi dia agar dia bisa mendengarkan kalamullah. Ada seorang alim di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam fitnatu khalqil Quran, dan dia sangat khawatir kalau dia sampai ditanya apa pendapat dia tentang Al-Quran, apakah dia kalamullah ataukah makhluk. Maka dia menyatakan, tanya duluan. Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah membesarkan pahala Anda karena musibah yang menimpa Anda. Hah, siapa yang mati? Al-Quran telah mati. Kenapa bisa? Apa kira-kira yang bakal terjadi sekiranya dia mati di bulan Syakban? Lalu kemudian umat Islam akan salat pakai apa di bulan Ramadan? Mereka akan baca apa karena Al-Quran telah mati? Paham maksudnya? Karena mereka menyatakan Al-Quran itu makhluk. Atau sebelum tidak menyatakan, kenapa bisa? Iya, karena semua makhluk Allah pasti mati. Semua makhluk Allah pasti mati. Lalu bagaimana nanti kalau di bulan Syakban Al-Quran mati, kaum muslimin salat pakai apa di bulan Ramadan? Kata dia, bawa pergi orang ini, orang-orang ini, orang gila. Ini disebutkan dalam uqala'ul majanin. Ya, uqala'ul majanin, orang-orang berakalnya, orang-orang gila. Kurang lebih seperti itu maknanya. Walhasil barakallahu fikum. Dan ini termasuk dalil dari tinjauan akal. Terdiam, tidak bisa apa-apa. Dan tidak jadi menghukum. Tidak bisa ngomong. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yanzilu rabbuna ila samai'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni ila akhiril hadis. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, dan dia menyatakan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan sampai akhir hadis. Di sini disebutkan dengan kalimat yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya. Rabb kita turun. Kemudian yang keempat, bentuk dilalah yang keempat, penunjukan untuk menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya di atas makhluknya, at-tasrihu biwasfihi ta'ala bil'ulu. Penyebutan dengan jelas pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat tinggi. Allah katakan, sabbih isma rabbika al-a'la. Juga Allah katakan, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyul azim. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, subhana rabbiya al-a'la. Naam. At-tasrih bi sifat al-'ulu. Yang kelima, isyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama' hina yashhadu Allah ta'ala fi mawqif 'Arafah, dzalikal mawqif al-'azim. الذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكبر جمع من أمته حين قال لهم ألا هل بلغت قالوا نعم فقال اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكيها أو ينكيها إلى الناس. Isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit ketika mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala di mauqif Arafah, di padang Arafah, mauqif al-azim, mauqif yang mulia, tempat yang mulia yang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan di hadapan para sahabat umat terbaik. Beliau menyatakan ala hal ballaghtu, sudahkah aku sampaikan kepada kalian ajaran syariat Allah? Qalu na'am, mereka menyatakan sudah ya Rasul. Faqala, maka beliau menyatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, sambil menunjukkan jari jemari beliau ke atas langit. Naam, Rasul tidak menyatakan Allahumma syhad ke belakang atau ke bawah, tapi ke atas. وهو ظاهر في أن الله تعالى في السماء. Dan ini zahir, nampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Wa illa la kana raf'uhu iyyaha abasan. Kalau tidak di atas langit, maka Rasulullah menyatakan Allahumma syahad ini cuma gurauan dan mainan belaka. Naam, Allahumma syahad. Oh, Allah tidak ada di langit. Terus kenapa gini? Dia cuma main-main saja. Cuma guyonan. Abad. Yang keenam, bentuk dilalah untuk menggambarkan barakallahu fikum tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya di atas makhluknya. Su'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah hina qala laha. Pertanyaan Nabi kepada budak wanita ketika beliau berkata kepadanya, Aynallah, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah di langit. Qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena dia seorang wanita mu'minah. Seorang wanita beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat aina yustafhamu biha anil makan. Ini sedang minta penjelasan tentang tempat. Di mana Allah? Maka dia menyatakan fis sama. Maka sungguh betapa luar biasa. Kalau ada pihak-pihak yang menyatakan tentang sesatnya pemahaman ahlus sunnah wal jamaah ketika mereka menyatakan ini kelompok sesat, karena mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Bukan kita yang menyatakan, Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Tapi jangan difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dilingkupi oleh langit atau dilingkupi oleh arusnya, Allah bertengger di atasnya, jangan pernah berpikir ke situ. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tapi kira-kira tepatkah kalau kita menyatakan mereka itu bukan orang-orang yang beriman karena mereka tidak meyakini Allah di atas langit? Ini kalimat ini riskan. Kalau kita arahkan kepada mereka, barakallahu fikum. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikannya sebagai tanda iman. I'tiqha fa innaha mu'minah. merdekakan dia karena dia seorang wanita mukminah. Ketika dia meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Naam. Maka Syekh menyatakan fahadhihi anwa'un minal adillati sam'iyyatil khabariyah min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berbagai macam dalil sam'i yang didengarkan dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, al-khabariyah dalam bentuk khabar dari kitabullah dan sunnah, tadullu ala uluwillahi ta'ala bidzatihi fawqa khalqi, yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya di atas makhluknya. Amma afradul adillah fakathiratun la yumkinu hasruha fi hadzal mawdi'. Adapun persatu masing-masing dalil itu banyak sekali. Tidak mungkin kita sebut satu persatu dalam pembahasan ini. Namun ini hanya pengelompokan bentuk dalil-dalil itu. Nah. Dan sungguh kata Syekh, telah berijma' as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in atas pendapat berdasarkan tuntutan dari nas-nas itu, di mana mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ketinggian zat, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi dengan zatnya di atas makhluknya, sebagaimana pula mereka berijma atas ketinggian Allah secara maknawi, wa huwa uluwus sifat, yaitu ketinggian sifat. Jadi uluwul maknawi maksudnya adalah uluwu as-sifat, ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat atau dari sifat-sifat makhluknya. Allah katakan walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang tinggi pada nama dan sifat-sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala al azizul hakim. Juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala tadribu lillahi al-amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun," dalam surah An-Nahl ayat 74. Jangan kalian memberikan sebuah permisalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyamakannya dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan kalian tidak tahu. Jangan sekali-kali, karena itu adalah bentuk perendahan dari sifat al-ulu, ketinggian sifat bagi Allah Jalla Subhanah. Sebagaimana pula kata Syekh, kama anna uluwallahi ta'ala al-zati dallat alaihi nususul kitab wa sunnah wa ijma'us salaf, sebagaimana ketinggian Allah secara zat yang ditunjukkan oleh nusus kitab dan sunnah dan ijma'us salaf, faqad dalla alaihi al-aqlu wal fitrah, akal dan fitrah pun menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala bidzatihi fawqa khalqihi, dengan zatnya di atas makhluknya. Contohnya Syekh menyatakan, wa amma dalalatul aql, adapun dalil secara akli, fayuqal, maka dikatakan, la raiba anna al-uluwa sifatu kamal, tidak diragukan bahwa ketinggian itu sifat kesempurnaan. Wa anna diddahu sifat naqas, dan kebalikannya adalah sifat kekurangan. Apa kebalikannya? Ya, rendah, di bawah. Allah itu berada di atas, itu menunjukkan sifat kesempurnaan. Kalau sesuatu yang di bawah menunjukkan kebalikannya, sifatu naqas. Wa amma dalalatul fitrah, adapun dalil secara fitrah yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya. Fa inna kulla da'in lillahi ta'ala du'a ibadah atau du'a mas'alah la yattajihu qalbuhu hina du'aihi illa ila as-sama'. Setiap orang yang berdoa, baik itu doa ibadah ataupun doa mas'alah, tahu doa ibadah? Tatkala kita salat. Naam, itu doa ibadah termasuk. Atau doa mas'alah, permintaan, minta sesuatu hajat kita. Maka tidaklah kalbu kita ini mengarah kecuali ke langit saat kita berdoa kepada Allah. Nah, mesti hati ini akan mengarah ke atas langit. Walidzalika tajiduhu yarfa'u yadayhi ila as-sama' bimuqtada fitratihi. Oleh karena itu engkau dapati dia akan mengangkat tangannya ke langit berdasarkan tuntutan fitrahnya. Nah, mesti tangan ini menengadah ke atas langit. Nah, tidak ada orang yang berdoa kalau masih fitrahnya bersih ya di masjid. Ya Allah, nah, tolong kasih saya kesembuhan. Ya Allah, atau dibalik sama dia. Ya Allah, nah, tidak ada orang yang punya fitrah dan akal sehat. Nah, mesti akan menengadahkan tangan ke langit. Meskipun macam-macamnya banyak. Ada yang begini, ya agak rendah. Al-muhim menengadahkan ke langit, juga hatinya mengarah ke sana. Sebagaimana juga ketika kita salat membaca Subhana Rabbiya, Rabbiyal a'la li'annahu ya'lamu anna ma'budahu fis sama subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa sesembahannya berada di atas langit. Wa amma qawluhum, adapun ucapan mereka, ini tadi yang disebutkan bagaimana tentang ucapan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adil jihati sittikhal, berada di enam arah yang kosong. Faham makna kalimat ini? Hah? Sama. Nah. Wa amma qawluhum inna Allah ta'ala anil jihati sittikhal fa hadzal qaul ala umumihi batil. Ucapan ini secara umumnya batil. Li'annahu yaqtadi ibtal ma asbatahu Allah ta'ala li nafsih. Karena menuntut pembatilan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dari berbagai macam dilalah-dilalah tadi yang kita sebutkan yang menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala bizatihi fauqa khalqih. Di mana disebutkan dalam nusus-nusus tersebut min annahu subhanahu fis sama, Allah itu di langit, allati hiya fi jihatil ulu, yaitu dari jihah arah al-ulu. Naam. Bal inna dhalika yaqtadi wasf Allah ta'ala bil adam. Mereka katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada pada enam arah kosong. Ini sebenarnya menuntut pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatul adam. Tahu maksudnya sifatul adam? Allah itu tidak ada. Itu maksudnya. Arahnya itu ke sana. Li'annal jihati sit, karena enam arah itu adalah al-fauq di atas, wat-tahat di bawah, al-yamin arah kanan, wasyimal ala arah kiri, wal-khalaf arah belakang, wal-amam arah depan. Bahasa singkatnya apa? Allah itu berada di mana-mana. Naam. وَمَا مِنْ شَيْءٍ مَوْجُودٌ إِلَّا تَتَعَلَّقُ بِهِ نِسْبَةُ إِحْدَى هَذِهِ الْجِهَادِ. Tidak ada apapun yang ada kecuali dia berkaitan penisbahannya dengan salah satu arah. وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِبَدَاهَةِ الْعُقُولِ. Ini sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang dimaklumi secara tiba-tiba, permulaan yang muncul dalam benak kita, kalau ada sesuatu, ada, dia ada, di mana dia tempatnya? Ada namanya Pak Soleh. Di mana beliau? Oh, di Bali. Ya sudah, di Bali. Kalau dikatakan, dia ada di semua tempat dan segala arah. Nanti tambah meluas nanti. Dia sering datang tanpa permisi, pulang tanpa pamit. Bahaya ini seperti ini. Faidah nafita hadhil jihad anillahi ta'ala lazima an yakuna ma'aduman. Maka kalau engkau nafikan jihad, arah, yani jihatul ulu, arah ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan melazimkan Allah itu tidak ada. Atau paling tidak, apa yang mereka katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di mana-mana, maka kata para ulama, itu juga akan melazimkan, oh berarti Allah itu banyak. Allah itu banyak. Namun yang harus difahami, barakallahu fikum, walakinna ma'a dzalika nu'minu bi anna Allah ta'ala muhitun bi kulli syai'. Bersamaan dengan itu kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi segala sesuatu, wa annahu la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi, dan bahwa tidak ada apapun dari makhluknya yang melingkupi dia, wa annahu subhanahu ghaniyun an khalqihi fala yahtaju li syai'in min makhluqatihi. Allah itu tidak butuh kepada satupun dari makhluknya. Sehingga kita katakan, atau mereka akan menyatakan, Allah butuh kepada langit sebagai tempat berpijak, Allah butuh kepada arus untuk dia berlindung di dalamnya. La. Wallahu ghaniyun an khalqihi. Allah maha tidak butuh kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Wa amma qauluhum, adapun ucapan mereka, inna Allah ta'ala fi qalbil mu'min, Allah itu ada di hati orang mukmin. Ingatlah pertanyaannya tadi. Tayyib. Fa hadza la dalila alaihi min kitabillahi wala sunnati rasulih. Ucapan seperti ini tidak ada dalilnya dalam kitabullah dan tidak pula dalam sunnah. Tidak ada. Wala kalam ahadin min as-salafis salih fi ma na'lam. Dan tidak ada satupun kalam ucapan salafus salih sebatas yang kita tahu. Wa huwa aidan ala itlaqihi batilun. Ini juga ucapan secara mutlaknya batil. Fa innahu in urida bihi anna Allah ta'ala halun fi qalbil 'abdi fa huwa batilun qat'an. Kalau dia maukan bahwa Allah itu menyatu, melebur menjadi satu dalam kalbu hati hambanya, maka itu batil secara mutlak. Itu dipastikan kebatilannya. Fa inna Allah ta'ala a'zam wa ajal min dhalik. Allah itu lebih agung daripada itu. Wa minal ajaib wal ajaibu jammah. Termasuk dari keajaiban, keanehan-keanehan, dan keanehan itu sangat banyak. An yanfira syakhsun, an yanfira syakhsun mimma dalla alaihi alkitab wassunnah min kaunillahi ta'ala fis sama', seseorang lari dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah tentang Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit ثم يطمئن بما لم يدل عليه الكتاب والسنة من زعمه أن الله تعالى في قلب المؤمن. Lalu dia kemudian merasa tenang dengan apa yang tidak ditunjukkan oleh Alkitab was Sunnah dari prasangka dia bahwa Allah itu berada di atas di hatinya orang-orang mukmin. Idh laisa fil kitabi was sunnah harfun wahidun yadullu ala dhalik, di mana tidak ada dalam Alkitab dan Sunnah satu huruf pun yang menunjukkan Allah berada di hatinya orang-orang mukmin. وَإِنْ أُرِيدَ بِكَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ أَنَّهُ دَائِمًا يَذْكُرُ رَبَّهُ فِي قَلْبِهِ فَهَذَا حَقٌّ. Tapi kalau yang dia maukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di hati hamba orang mukmin, yakni dia senantiasa zikir kepada Allah dalam hatinya, itu benar. وَلَكِنْ يَجِبُ أن يعبر عنه بعبارة تدل على حقيقته. Tapi wajib untuk ditakbirkan, diungkapkan dengan sebuah pengungkapan yang menunjukkan kepada hakikatnya. Yang kamu maukan yang mana? Jenis yang pertama dalam bentuk keyakinan Allah melebur menyatu dalam hati hamba-hambanya, sebagaimana ucapan mereka menyatakan, laisa fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubahku ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu ucapan siapa itu? Hah? Siapa? Hah? Syekh Siti Jenner. Betul. Pernah baca di mana? Apa? Manunggal engkau la Gusti itu. Betul, takat ya. Dipastikan nanti. Apa ucapan Syekh Siti Jenar ataukah ucapannya Syekh Kutub? Nah. Atau karena nonton filmnya aja? Barakallahu fikum, maka harus di takbirkan dengan ibarah yang menunjukkan hakikatnya. Yang kamu maukan jenis pertama atau jenis kedua? Wa yantafi anha al-madlul al-batil, sehingga ternafikan darinya penunjukan yang batil. Fa yuqalu masalan, misalnya dikatakan, na'am, inna dzikrallahi ta'ala da'im, inna dzikrallahi ta'ala da'iman fi qalbil 'abdil mu'min. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam, senantiasa ingat kepada Allah dalam hatinya, dalam hati setiap mukmin. Walakin man alladhi yadhhar min kalami man yatakallamu biha. Tapi kata Syekh, yang nampak dari ucapan orang yang berbicara ini, annahu yuridu an yastabdilaha an kaunillahi ta'ala fis sama. Yang dia maukan adalah ingin dia ganti tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Tidak mau dia akui Allah itu berada di atas makhluknya, di atas langitnya sana. Sehingga dia mencari ungkapan-ungkapan lain untuk menolak itu dengan menyatakan Allah berada dalam hati setiap mukmin. فَلْيَحْذَرُ الْمُؤْمِنْ مِنْ إِنْكَارِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka hendaklah setiap mukmin berhati-hati dari mengingkari apa yang ditunjukkan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diijma'kan oleh as-salafus salih, na'am, dan berpaling kepada ibarah-ibarah mujmal, ungkapan-ungkapan yang sifatnya global, yang samar, tidak jelas, na'am, yang mengandung makna hak dan mengandung makna batil. Naam. Sehingga dia, barakallahu fikum, dia berjalan menetapi, meniti sabil as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar hatta yadkhula fi qawlillahi ta'ala, sehingga dia bisa masuk dalam jajaran kategori firman Allah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار دين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم جعلنا الله وإياكم منهم. Semoga Allah menjadikan ana dan antum semuanya termasuk bagian dari mereka. وَوَهَبَ لَنَا جَمِيعًا مِنْهُ رَحْمَةً. Dan Allah menganugerahi kepada kita rahmat. إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّاب. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ana tutup, ada mau disampaikan? Tanyaan? Ya. Yeah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان. Dilanjut ya. Nah, dilanjut. Maka di situ ada isyarahnya, barakallahu fikum. Nah, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kedekatan ilmu Allah, penglihatan dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membantu, membela kita. Nah, sebagaimana pula dikatakan, barakallahu fikum, apa ayat yang lain? Nah, dilupakan. Nah, tafadhalu barakallahu fikum, ada yang lain? Kalau apa, berdoa dari kejelekan? Wallahu a'lam, ana baru tahu sekarang dari antum. Nah, ana baru tahu sekarang bahwa kalau berdoa untuk dihindarkan dari kejelekan, tangannya dibalik. Nah, nah, wallahu a'lam, ana baru tahu sekarang. Nah, hakikat doa adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sudah kita isyaratkan bahwa seorang yang berdoa yattajihu qalbuhu ilallahi ta'ala fis sama, hatinya diarahkan kepada Allah, sebagaimana fitrahnya tangan itu menghadap ke atas langit. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Ya. Itu kalau ngantuk. Kalau kita mengalami ngantuk, maka disunnahkan untuk bergeser. Ada hadisnya. Nah, jazakallahu khairan. Ya. Atau besok di ukhuwah nanti. Ya, fadal. Ya. Tentang, iya, iya, apakah bisa menunda atau menghalangi Allah takdirkan dengan kontrasepsi? Tidak. Tidak menghalangi dan tidak bertentangan. Abadan, selama-lamanya tidak. Na'am barakallahu fikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, syariat ini selalu mengaitkan antara sebab dengan musabab. Na'am. Sehingga kalau misalnya dengan dia melakukan kontrasepsi tadi, iya kontrasepsi istilahnya, apa? Nah, KB misalnya, atau dengan KB alami dalam bentuk apa? Al-azl. Nah, barakallahu fikum. Maka itu pun yang terjadi kepadanya bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan keluar apapun dari catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya, bolehkah kita memberi jarak, na'am, dengan kesibukan yang tinggi, kesulitan dalam mengurus anak bagi ibu yang harus melahirkan setiap tahunnya, misalnya kadang ada setahun dua kali, ya, untuk kemudian memberi jarak? Kata para ulama, Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya menyatakan boleh untuk memberi jarak. Nah, kalau antum enak tinggal bikin, mereka yang kasihan ngurusnya. Antum sering pergi keluar kota. Nah, mengurusi bukan antum. Nah, barakallahu fikum. Meskipun kalau kita mengupayakan untuk memperbanyak anak, nah, dengan menyiapkan diri dan mental kita menanggung semua resikonya, Insyaallah itulah yang lebih baik, karena barakallahu fikum, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan umatnya di hari kiamat dengan banyaknya jumlah mereka, dan Rasulullah telah memberikan pesan tazawwajul waludal wadud atau tazawwajul wadudal walud, nikahilah para wanita yang penyayang dan peranak atau subur. Kalau sudah subur tapi antum maunya cuma satu atau dua, nam dua anak sudah cukup, ya kasihan kesuburannya tidak termanfaatkan. Nah, ada yang masih ganjal atau janggal? Tidak mesti. Tidak mesti. Al-Muhim barakallahu fikum, yakini itu semua tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bertentangan. Dan tidak mesti apa yang antum merencanakan ingin punya anak setiap tahunnya. Kita aja ini. Setiap tahun pengen punya anak loh. Nah, setiap orang kepengen. Setiap tahun punya anak. Tapi belum tentu. Belum tentu. Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah mentakdirkan ada yang hanya diberikan anak laki-laki, ada yang diberikan hanya anak perempuan, ada yang Allah gabungkan kedua-duanya, ada orang yang Allah tidak karuniakan. Masing-masing kita berjalan mengikuti ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, namun yang Allah larang dan Allah murka adalah saling berbangga dengan banyaknya harta dan anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam sawab, naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.